بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang empat perkara jahiliyah. Dalam perkara yang terakhir tentang an-na'ihah, orang yang meratap ketika kematian dari keluarganya, atau orang yang memuji-muji orang yang meninggal dengan menyebut kebaikan-kebaikannya, ini termasuk perkara yang diharamkan. Berkata Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, نذر الميت والنياحة عليه أمر محرم ومنكر. نذر الميت, menyebut-nyebut kebaikan orang yang meninggal, dan نياحة, meratapi, al-buka birafi shaut, menangisi dengan mengangkat suara, adalah perkara yang haram, munkar. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث, النبي صلى الله عليه وسلم برسبدا دلم فتو حديث, ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجهلية. متفق عليه دليل حديث عبد الله بن مسعود, وكان termasuk golongan kami, laisa ala tariqatina wa ala sunnatina, bukan termasuk orang yang berjalan di atas jalan kami dan sunnah kami. Siapa mereka? Man darabal khududa, orang-orang yang menampar pipinya, memukul-mukul pipinya ketika kematian. Aw syaqal jub, atau merobek-robek kerah lehernya, sobek. Aw da'a bidakwa al-jahiliyah, atau dia menyerukan dengan seruan-seruan jahiliyah. Di antara seruannya jahiliyah adalah anadmul mayyit, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan orang-orang yang meninggal. Jadi pertanda bahwasanya dia tidaklah ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua perkara-perkara ini itu didapati bagi orang yang meninggal kerabatnya. Demikian juga disebutkan dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana bari' min as-saliqah wal haliqah wasyaqah, ana bari', aku berlepas diri, min as-saliqah, as-saliqah, yaitu orang yang mengangkat suaranya ketika mendapati musibah. Bisa menangis dengan mengangkat suara. Au haliqah, orang yang mencukur rambutnya, wanita yang mencukur rambutnya ketika musibah, cukur rambutnya kematian. As-syaqah, atau wanita yang dia merobek bajunya. Jadi tiga yang Rasulullah SAW berlepas diri dari tiga orang ini, yaitu wanita, tiga jenis wanita. Wanita yang mengangkat suaranya nangis ketika musibah kematian, dan wanita yang cukur rambutnya. Ya, enggak boleh wanita mencukur rambutnya. Wasyaqah, dan wanita yang merobek-robek bajunya. Wa thabata anhu, dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal mayyit yu'adzab bima nih alai. Sesungguhnya mayat, jenazah orang yang meninggal itu, yu'adzab, dia disiksa, bima nih alai, dari apa-apa yang nih alai, diratapi atau dipuji-puji kebaikannya ketika dia meninggal. Ini mayat orang meninggal itu diazab. Naam. Fal wajib, maka yang wajib bagi orang yang meninggal kerabatnya, as-sabru wal ihtisab. Ini yang wajib baginya. Bukan meratapi, bukan menyebut kebaikannya, bukan menampar-nampar pipinya, bukan menjambak rambutnya, bukan merobek-robek bajunya. Ini semua perkara yang diharamkan. Tapi yang wajib, kata beliau, as-sabru wal ihtisab wa du'a lil mayyit wal istighfar lahu. Sabar dan ihtisab, ini yang diperintahkan, yang dianjurkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal cucunya, beliau menyampaikan kepada anaknya, lillahi ma akhadha walahu ma'ata wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma fa tasbir wa tahtasib kullu lillahi ma akhadha. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil itu adalah kepunyaan Allah. Walahu ma ata, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditetapkan waktunya, batasnya, ajalnya. Maka hendaklah bersabar dan ihtisab. Bersabar dapatkan musibah dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib bagi orang yang kena musibah. Dan doa lil mayyit, mendoakan kepada al mayyit, wal istighfar lahu, dan memohonkan ampun kepadanya. Kata Rasulullah SAW, memerintahkan ketika selesai menguburkan mayat di pekuburan, beliau memerintahkan kepada sahabat, istaghfiru li akhikum wasalullaha at-tathbit fa innahu al-ana yus'al, mohonkanlah ampun saudara kalian dan mohonkanlah kepada Allah agar diberikan kekokohan karena sekarang ini ditanya, supaya dia kokoh bisa menjawab pertanyaan malaikat. Wa amal buka, adapun menangis labas, tidak mengapa menangis itu, damul ain wa hasnul qalb, mata mengeluarkan air mata, menetes air mata, menangis, hati bersedih. Wala yaqulu lama yurdi ar-rabb, dan tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal anaknya Ibrahim, beliau mengatakan, nah, innal ain tadma, sungguhnya mata menangis, wal qalb yahzan, dan hati itu menjadi sedih. Wala naqul illa ma yurdi rabbuna, dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Wa inna bi firaqika Ibrahim la mahzunun, sungguhnya kami dengan perpisahanmu wahai Ibrahim sungguh menyedihkan kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal kerabat beliau, meninggal anak beliau, meninggal cucunya. Beliau bersabar, ihtisab kepada Allah, sekalipun beliau menangis. Karena itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dari hadis yang kita bacakan, ada beberapa faedah. Disebutkan di antaranya oleh Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, dari hadis yang kita bacakan ada 4 perkara jahiliyah maka ada beberapa faedah. Yang pertama beliau sebutkan, anna umur al-jahiliyah la tartafi' bil kulliyah bal yabqa minha syai'un min ba'dil muslimin, bahwasanya perkara-perkara jahiliyah itu yang banyak, bukan cuma 4, la tartafi bil kulliyah, tidaklah terangkat secara keseluruhan, tidaklah hilang secara keseluruhan, bahkan ya baqa minha syai, tersisa sebagiannya pada umat ini, pada sebagian muslimin masih ada yang melakukan, terutama 4 perkara yang kita sebutkan ini dan masih kita dapati di masyarakat muslim, membanggakan keluarganya, mencela keturunan yang lainnya, kemudian menisbahkan turunnya hujan kepada bintang dan niyaha, meratap. Ini meratap masih banyak kita dapati kaum muslimin, ini karena kejahilan, tidak adanya kesabaran padanya, terjahil tentang azabnya yang begitu keras, ancamannya dari Rasulullah SAW. Saya kalau dia tahu, mungkin dia akan menjauhi, karena dampak dan niyaha itu bukan hanya kepada orangnya, tapi juga kepada mayit, sebagaimana sabda Rasulullah tadi, al-mayyit yu'adzab bima niha 'alaihi. Kemudian yang kedua, fi tahrim umur jahiliyah. Di dalam hadis ini juga menunjukkan larangan dari perkara jahiliyah. Tidak ada yang bagus dalam satu urusan dan satu perkara kalau perkara itu perkara jahiliyah. Artinya amalan-amalan ahlul jahiliyah, musyrikin terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau perkara itu disandarkan, didofakan kepada jahiliyah, maka itu menunjukkan jeleknya. Tidak ada satu perkara kalau disandarkan kepada jahiliyah itu perkara yang baik, mesti jelek. Yang ketiga beliau sebutkan, anna man kana fihi syai'un min umurul jahiliyah la yaqdi dzalika kufruhu. Barang siapa yang ada padanya sesuatu dari perkara jahiliyah, artinya dia masih melakukan satu atau bisa lebih dari perkara-perkara jahiliyah. Kalau kita mau mengetahui apa saja perkara jahiliyah itu, silakan antum baca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berjudul Al-Masail Al-Jahiliyah atau Masail Jahiliyah, disebutkan 120 lebih di situ, termasuk perkara jahiliyah. Muhim untuk kita mengetahui, kita mengetahui bukan untuk melakukan, mengerjakannya, tetapi kita mengetahui perkara jahiliyah, perkara jelekan secara umum, untuk kita berhati-hati supaya tidak terjadi. Arafu syarr la lisyarr walakin atawakki. Aku mengetahui kejelekan bukan karena ingin melakukan kejelekan, tapi karena aku ingin menjaga diriku supaya tidak terjatuh ke dalam kejelekan itu. Maka ini orang yang padanya masih ada perkara jahiliyah tidaklah itu berkonsekuensi kepada kufurnya orang tersebut. Tidaklah menjadi kufur, menjadi kafir kalau ada orang melakukan perkara jahiliyah. Walakin yakunu hadza dzamban madzmuman. Tetapi ini adalah merupakan satu dosa yang tercela. Yajibu at-takhalli anhu wa at-taubah minhu. Wajib bagi seseorang itu tatakhalli, menjauhkan dirinya dari perkara tadi. Perkara jahiliyah yang merupakan dosa yang tercela. Wa taubah minhu, dan bertaubat darinya. Kemudian yang keempat, beliau menyebutkan faedah dari hadis, dalil anna taubah tamhu ma qablaha. Dalil yang menunjukkan bahwasanya at-taubah itu menghapus apa-apa yang sebelumnya, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebelumnya. Kalau dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengan memenuhi syarat taubat, taubatan nasuha, al-iqla' minadzam, meninggalkan dosa-dosa kemaksiatan itu, an-nadm, kemudian menyesali, wal-azm alla ya'ud, dan berazam untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Ya, merupakan syarat-syarat dosa, syarat-syarat taubat yang benar. Maka kalau dia taubatnya jujur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa yang dia lakukan. Disebutkan nama dia. Kalau dia mati, anna illa idza lam tatub qabla mautiha tuqam yawmal qiyamah wa la syirbal. Kalau tidak bertobat. Tapi kalau bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya dengan siksaan yang disebutkan dalam hadis. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala faedah yang lain dari hadis, yang pertama sebut ridha risalatihi sallallahu alaihi wasallam liannahu akhbara an amrin min umuril ghaib fawaqa'a kama akhbara, termasuk dari alamat nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamat nubuwah dan merupakan benarnya risalah yang dibawa oleh beliau, atau sebut tetapnya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan satu perkara dari perkara-perkara yang gaib, lalu kemudian terjadi perkara tersebut sebagaimana apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan alamatun nubuwah. Alamatun nubuwah itu Rasulullah mengkhabarkan satu perkara yang belum terjadi dan terjadi di kemudian hari. Apa yang beliau khabarkan, maka itu adalah alamat nubuwah. Sama dengan Rasulullah SAW mengkhabarkan perkara gaib tentang perkara-perkara yang menimpa umat ini, termasuk itu perkara jahiliyah. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan at-tamfir min hadhil asya al-arba'ah. Faedah yang kedua adalah tamfir, menjauhkan diri, melarikan diri, menjauhkan diri dari empat perkara ini yang disebutkan, jauhi, tinggalkan. Yang pertama disebutkan apa? Berbangga-bangga dengan keturunan, mencela nasab, siska bin nujum dan niyaha. Kemudian yang berikutnya beliau menyebutkan anna niyaha min kabairi dzunub. Niyaha itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar, karena didapatinya ancaman bagi pelakunya, bagi orang yang meratap itu di akhirat. Wa kullu dhanbin 'alaihi al-wa'id fil akhirah fa huwa min al-kaba'ir. Setiap dosa yang padanya itu ada ancaman berupa siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, nanti di akhirat, maka ini menunjukkan perkara itu kabair. Jadi untuk mengetahui satu dosa itu dosa besar, lihat dari ancaman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi pelaku amalan tersebut. Kalau disebutkan ancamannya nar, bahkan dosa besar. Atau disebutkan laknat, maka itu dosa besar. Atau disebutkan Rasulullah berlepas diri darinya, maka itu juga menunjukkan perkara itu adalah dosa besar. Coba ya, niyah ini ancamannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya beliau sebutkan anna kabairad dzunub la tukaffar bil amal shalih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza lam tatub qabla mautiha. Bahwasanya dosa besar itu tidaklah bisa dihapuskan, bisa digugurkan dengan amal saleh. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tatub qabla mautiha." Rasulullah menyebutkan, kalau dia tidak bertaubat sebelum matinya, berarti syarat digugurkannya, diangkatnya ancaman tadi adalah taubat. Dia bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggalnya, maka dia mendapatkan siksaan ini. Jadi akabair tidak bisa dihapus, diugurkan dengan amal saleh. Dosa yang diugurkan oleh amal saleh itu adalah as-saghair, dosa-dosa kecil yang kita lakukan, seperti salawatul khams ar-ramadhan ila ramadhan al-jumlah al-jumlah mukaffirat dzunub, penggugur dosa-dosa. Idza istunibatil kaba'ir, kalau dijauhi dosa-dosa besar. Dan sebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala bahwasanya dosa-dosa yang dihapuskan oleh amal saleh adalah saghair. As-saghair, dosa-dosa yang kecil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu, yudhibna as-sayyiat, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Al-hasanat, amal saleh, menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa. Jadi masukkan di sini dosa kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta wa'tibil al-hasana as-sayyi'ah tamhuha. Wa'tibil as-sayyi'ah al-hasana tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa'tibil sayyi'ah al-hasana, ikutilah kejelekan-kejelekan itu kepada kebaikan-kebaikan, tamhuha. Niscaya kebaikan-kebaikan itu bisa tamhuha, menghapuskan kejelekan-kejelekan. Yang dimaksudkan di sini adalah as-saghair. Berzina kabair, mencuri kabair, berdusta kabair. Digugurkannya, dihapuskannya dosa-dosa seperti ini dengan taubat. Adapun saghair ini yang dihapuskan oleh amal-amal saleh. Amal-amal saleh yang dilakukan oleh seseorang, apa saja amal saleh itu, bukan terbatas pada as-salah, was-siyam, masuk juga dalam qiraatul Quran, kemudian sedekah. Sedekah kita termasuk bukan dosa. Sebagaimana hadis dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, as-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. As-sadaqah itu menghapuskan al-khati'ah, menggugurkan kesalahan-kesalahan. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana air memadamkan api. Dan yang dimaksudkan kesalahan-kesalahan khotiyah di sini adalah as-sagair, sedekah menghapuskan, untuk penghapus dosa. Maka kalau kita pengen dihapus, digugurkan dosa-dosa kita, dan kita tidak tahu berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan dalam satu hari, telinga kita, mata kita, lisan kita, apa yang terbetul dalam hati, niat-niat yang jelek. Ini bisa dihapuskan dengan amalan saleh, di antaranya adalah sedekah. Qabla mautiha, sebelum dia meninggalnya. Idza lam tatub qabla mautiha, kalau sudah menjelang wafatnya, sudah nafasnya tenggorokan, maka tidak diterima taubatnya. Karena syarat taubat diterima di antaranya adalah sebelum nafas itu di kerongkongan, sebelum wafat, sebelum sekarat, dan sebelum terbitnya mata di sebelah barat. Wa liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-18, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Tidak ada taubat bagi orang-orang yang melakukan kejelekan hingga hadara ahaduhumul maut, salah seorang dari mereka itu telah datang al-maut menjemputnya. Lalu kemudian dia mengatakan, ini itu betul an, sesungguhnya aku sekarang bertaubat. Maka tidak diterima lagi taubatnya. Sebagaimana Fir'aun, ketika sudah tenggelam di laut, baru dia bertaubat. Tidak diterima taubatnya. Amantu billazi amar bihi Bani Israel, aku beriman kepada yang Bani Israel beriman kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diterima karena sudah sekarat baru dia bertaubat. Maka di sini kata beliau, termasuk faedah adalah min suratit taubah an takuna qabla al-maut, termasuk syarat dari taubat, ini yang kelima, syarat dari taubat adalah sebelum meninggal, sebelum nafas di kerongkongan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, inna allaha yaqbalu taubah ma lam yugargir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menerima taubat ma lam yugargir, sebelum nafas di kerongkongan, sebelum meninggal, sebelum sakaratul maut. Kemudian yang keenam, anna syirka la asghar la yakhruju min al millah. Fa min ahli ilmi man qala innahu dakhilun tahta masyadillah, in syaa Allahu 'adzabah wa in syaa ghafara lah. Bahwasanya syirkul asghar tidaklah keluar pelakunya itu dari din ini. Bahkan sebagian ahlul ilm, atau diantara ahlul ilm, ada yang mengatakan bahwasanya syirkul asghar itu adalah di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki dia mengazabnya, Allah azab apabila Allah menghendaki dia ampuni orang tersebut, Allah ampuni. Dan ini yang benar tentang syirkul asghar, tidaklah pelakunya itu keluar dari Islam. Adapun di akhirat nanti itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau syirkun akbar mukhrijun minal millah, mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari millah ini, dan di yaumul kiamah nanti adalah tempatnya an-nar, khalidan fiha, kekal di dalamnya, tidak akan keluar di dalam an-nar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirk, syirkun akbar. Apabila pelakunya mati, dia tidak bertobat kepada Allah. Ada peniaha. Ini termasuk perkara dosa, tapi di bawah kehendak Allah. Dosa selain dosa syirik itu semua di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. In syaa azabahu wa in syaa ghafara lahu. Ini yang disebutkan antara pada hadis dari Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian kita bacakan hadis selanjutnya. Qala al-musannif rahimallahu taala, ولهما عن زيد ابن خالد, حديث دري زيد ابن خالد متفق عليه. قال بركات زيد ابن خالد, صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية, telah salat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, salatul fajr di Hudaybiyah. Hudaybiyah satu tempat tidak terlalu jauh dari Makkah. Masyhur ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara muslimin dengan kufar, melakukan perjanjian. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin masuk Makkah untuk melakukan ibadah umrah, namun tidak diizinkan masuk oleh kufar Quraisy, musyrikin Quraisy. Sehingga terjadilah perjanjian. Ala ithri samai kana min al-lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh di Hudaybiyah ala ithri sama. Maknanya ala ithri sama adalah terjadi hujan di malam hari. Masih ada bekas-bekas hujan yang turun di malam hari. Falamma sarafa aqbala 'ala an-nas. Namun tatkala beliau selesai salat, beliau menghadap ke manusia. Faqala, lalu beliau mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari min ibadi mu'min, ada di antara hambaku mu'minun bi, beriman kepadaku, wa kafirun, dan dia kafir. Fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami diturunkan hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, fadhalika mu'minun bi, kafirun bil kawqab, maka orang itu adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir, kufur kepada al kawqab, kepada bintang. Wa amma man qala mutirna binawi kada wa kada, adapun orang yang mengatakan kami diturunkan hujan dengan bintang ini dan itu, fadzalika kafirun bi, maka yang demikian itu dia kafir kepadaku, kufur, ingkar kepadaku, mukminun bil kaukab, dan dia beriman kepada bintang, kafir kepada Allah dan beriman kepada kaukab, bintang. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Naam. Disebutkan mana dari kalimat-kalimat yang ada dalam hadis. فقوله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف أقبل على الناس أي انصرف من صلاته سلسي ملقصناكم صلاة صلاة سبو ayo tafata ila ma'mumin kama yadullu alaih qawluhu akbalan nas wa yuhtamal annahu arad salam, yaitu ilo tafata menoleh menghadap ke ma'mumin sebagaimana apa ditunjukkan dalam hadis akbalan alan nas, yaitu menghadapkan wajahnya ke manusia, ke as-sahabah, ke jamaah. Dan juga ada ihtimal bahwasanya dimaksudkan itu adalah salam. Falamma sarafa aqbala an-nas, falamma nam, ketika beliau mengucapkan salam, dia menghadap ke manusia. Nagani disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Habibullah Ta'ala, hadha min as-sunnah, ini termasuk sunnah, termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang menjadi imam, idza faragha min salat fa innahu la yabqa mustaqbil qiblah, apabila dia imam selesai mengerjakan salat salam, fa innahu la yabqa, maka tidaklah boleh dia, maka tidaklah dia itu menghadap ke kiblat terus, bal yansarif ila an-nas, bahkan dia memalingkan wajahnya menghadap manusia, wa yuqbil alaihim bi wajhihi, menghadapkan wajahnya ke manusia, berbalik, tidak terus menghadap ke kiblat, berzikir sendiri menghadap kiblat, enggak berpaling menghadap ke jamaah. Ini bukan sunnah, bukan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah bagi imam ketika selesai mengerjakan salat salam, maka dia menghadapkan wajahnya ke manusia. Sebagaimana disebutkan hadis dari Samurah Ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Samurah bin Jundub, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan, apabila beliau salat, melaksanakan salat, satu salat, aqbala alaina biwajhihi, beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapkan kepada kami wajahnya, dibalik menghadap manusia. Rawahu al-Bukhari, hadis sahih. Disebutkan dalam Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, kana sallallahu alaihi wasallam idza sallama, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia salam dalam salat, istighfara thalathan, beliau istighfar tiga kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau selesai salat, istighfar tiga kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Diucapkan ini. Wa lam yamkuth mustaqbil kiblah illa miqdar ma yaqulu dzalik, bal yusrihu al intifal ila ma'mumin. Tidaklah beliau yamkuth, berdiam, mustaqbil kiblah, menghadap ke kiblat, illa miqdar ma yaqul, kecuali seukuran apa yang beliau ucapkan ini. Bal yusru il intifal, bahkan beliau bersegera untuk menghadap ke makmum. Ini yang tuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama beliau menghadap kiblat, hanya seukuran membaca istighfar, astagfirullah tiga kali, lalu baca tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Ini aja dibaca, setelah itu putar menghadap jamaah. Sebagian orang kan panjang tuh, panjang sekali bacaan-bacaannya, baru dia menghadap, ada bacaan tertentu, nah, baru dia, ketika dia sudah balik belakang, jamaah juga udah pergi sendiri-sendiri cari tempat. Kita saksikan seperti itu, ada kaum muslimin. Padahal bal yusri, kata Al-Qayyim, bal yusri'u, bahkan beliau menyegerakan untuk menghadap kepada makmum. Nah, syukuran ini ya bacaannya. Di antara faedah dari hadis ini, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam selesai salam, insarafa aqbala ala nas, beliau menghadapkan wajahnya kepada manusia. Faqala hal tadruna madza qala rabbukum, lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Wa fihi, kata Syekh Fauzan dalam lafaz ini, Atadruna madza qala rabbukum? Atadrun? Apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan Rabb kalian? Kata beliau, hadza fi mashru'iyyah al-mau'izah ba'da shalah idza sara laha munasabah. Kata beliau, ala khata waqa aw bayan al-wajib aw mau'izatin 'ammah. Wahathu ala taqwa Allah. Masru'iyah disyariatkannya mau'izah, memberikan nasihat setelah sholat. Rasulullah SAW, apabila ada satu perkara penting untuk disampaikan kepada sahabat, beliau sampaikan setelah sholat. Disebutkan bahwasanya beliau paling sering dan paling banyak menyampaikan nasihat setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, ini beliau menyampaikan kalau ada perkara penting, seperti hadis Al-Bani Syariah, wa'adana Rasulullah SAW mau'idhatan. Rasulullah berikan nasihat kepada kami dengan nasihat balighatan, nasihat yang tandas, yang menyentuh hati. Itu disebutkan setelah salat subuh. Maka disyariatkan memberikan nasihat setelah salat subuh kalau memang ada perkara yang penting yang perlu disampaikan, munasabah, seperti memberikan peringatan tentang al-khata, kesalahan-kesalahan yang terjadi dan dilakukan pada salat, atau menjelaskan tentang perkara yang wajib, atau nasihat umum mendorong untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun yudawim ala dzalik, dan beliau tidak terus-menerus melakukannya setiap selesai sholat, tidak. Hanya kadang-kadang kalau diperlukan untuk memberikan mau'izah, beliau lakukan. Beliau melakukan yang demikian ini kadang-kadang saja karena beliau mengkhawatirkan malal, menjadikan jenuh, bosan orang yang dinasihati. Dan ini yang dilakukan Rasulullah SAW, memberikan nasihat kepada sahabat itu tidak sering-sering, tidak setiap hari, bikin majelis dan diikuti oleh para sahabat. Abdullah bin Mas'ud memberikan nasihat hanya hari Kamis. Kemudian para sahabatnya minta supaya ditambah waktunya untuk memberikan nasihat, beliau tidak. Dia mengatakan, Rasulullah SAW berikan nasihat kepada kami juga. Nah, waktu tertentu saja, tidak terlalu sering. Kemudian dalam hadis ini juga, atadruna madza qala rabbukum, kata Syekh, masyru'iyyah ta'lim min khilal su'al wal jawab, termasuk perkara yang masyru' di dalam memberikan pelajaran dengan cara soal jawab, tanya jawab. Seorang guru bertanya kepada muridnya agar supaya murid tersebut perhatian. Ini termasuk thariqah, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ta'lim, memberikan pelajaran kepada sahabat. Dan banyak kita jumpai banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai perkataan beliau dengan pertanyaan, hal atadrun, ya wa'ad mahaqullah halal ibad, hakul ibad Allah. Ini pertanyaan, karena itu lebih nyangkut, lebih perhatian seseorang kalau ditanya dengan satu pertanyaan, akan berpikir. Kalau dia tidak tahu, dia akan perhatian apa jawaban dari pertanyaan itu. Nah, itu lebih menempel di hati dibandingkan dengan ceramah. qauluhu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tatkala Rasulullah bertanya tadrun madza qala rabbukum, qalu, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Fihi husnul adab lil mas'ul idza su'ila amma la ya'lam an yakila al-'ilma ila 'alimihi wa dhalika yajib. Ini termasuk dari bagusnya adab bagi orang yang ditanya. Apabila dia tidak mengetahui satu yang ditanyakan kepadanya, yang dia tidak ketahui, ya kila alim bila alimi, dia pun menyerahkan kepada orang yang mengetahui, orang alim, jawaban atau ilmu, ilmunya kepada orang yang alim yang mengetahui. Dia tidak memaksa diri untuk menjawab. Kita hanya tidak tahu sebenarnya, tapi dia enggak mau dikatakan orang yang tidak tahu, orang bodoh, orang jahil, tidak. Tidak mau dia, sehingga dia menjawab dari kejahilannya. Menjawab sembarangan, ini berbahaya. Dalam perkara ilmu dunia mungkin tidak mengapa, kalau dia tidak tahu salah dalam menjawab, konsekuensinya kepada akhirat mungkin tidak salah menyebutkan nama kota misalnya. Tapi kalau perkara agama, ini bukan urusannya di dunia saja, tapi sampai ke akhirat. Nah, kalau tidak tahu, kembalikan kepada orang alim. Tanya orang alim, fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang alim apabila kalian tidak mengetahui jawabannya. Jangan menjawab karena ancamannya besar, risikonya besar, akibatnya besar yang antum dapatkan. Termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada adalah taqawul ala Allah, al-qawul ala Allahi bighair ilmin, berbicara atas nama Allah, agama Allah tanpa ilmu. Dalam surah Al-A'raf Allah subhanahu wa ta'ala disitu menyebutkan urutan-urutan dosa mulai dari yang kecil sampai yang paling besarnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri, menutup dosa-dosa tersebut dengan apa? Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Wa antakulu ala Allahi bighair ilmin. Engkau berbicara atas nama Allah, atas nama agama Allah tanpa ilmu. Pertanggungjawabkan. Maka jangan mengatakan halal haram, wala tasifu, wala taqul ma tasifu alsinatikum hadha halal wa hadha haram litaftari ala Allah al-kadhib. Janganlah kamu mengatakan lisan-lisanmu ini halal, ini haram, untuk mengadakan kustan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengharamkan, Allah menghalalkan ini. Kadang-kadang kamu enggak tahu, enggak punya hujah. Dosa besar. Wadhalika yajib, maka ini wajib. Diam. Karena diam itu termasuk nam nisful ilm. Kalau kamu ditanya satu pertanyaan, kamu enggak tahu jawabannya, kamu diam, nisful ilm, separuh ilmu. Kata Syekh Fauzan, qala Allah wa rasuluhu a'lam, hadza fihi anna al-mas'ul idza lam yakun 'indahu 'ilmun wa la jawab annahu la yataharras. Seorang ditanya kok enggak punya ilmu, enggak punya jawaban, nah, takharras, jangan ada maksa diri. untuk menjawab, menduga-duga. Jawabannya dugaan saja. Menurut saya Husain ini berbahaya. Nah, dulu pernah ikut majelis, diajak belajar tafsir katanya. Saya ikut, ada berapa orang masing-masing. Kamu bagaimana menurutmu tafsir ayat ini? Kamu menurut kamu, ini kok menurut pendapatnya semua menafsirkan Al-Quran, tidak ada merujuk kepada kalamnya ulama, kalamnya tafsir kathir. Semua mereka menafsirkan dengan akal-akalnya. Ini bahaya. Nah, sekali itu aja saya ikut. Al-Quran ditafsirkan dengan akal. Enggak mengerti ilmu tafsir. Berani menafsirkan Al-Quran dengan akal. Maka katakan kalau tidak tahu, Allah wa Rasulullah alam. Wahada fi hayati ini, ketika di masa hidupnya Nabi, kita mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Kata sya'amma ba'da mautihi fayakul Allah wa alam. Adapun setelah meninggalnya Rasulullah, ketika ditanya tentang satu pertanyaan yang kita tidak mengetahui, kita mengatakan Allah wa alam. Allah yang Maha Tahu. Kalau kita mengetahui, kalau kita tidak mengetahui, ucapkanlah Allah wa alam. Kama qala Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai manusia, man kana la ilmun falyakul bih. Barang siapa yang dia memiliki ilmu, hendaklah dia berbicara dengan ilmunya. Wa man lakum anda ilm falyakul Allahu a'lam. Barang siapa yang tidak memiliki ilmu, maka katakan Allahu a'lam. Fa inna min al-'ilmi an yaqula bima lam ya'lam Allahu a'lam. Karena termasuk ilmu itu bagi orang yang dia tidak mengetahui, dia mengucapkan Allahu a'lam. Selamat kita kalau enggak tahu Allah a'lam, dan itu bukanlah menurunkan derajat seseorang. Seorang alim, seorang ustaz, kalau ditanya Allahu a'lam, menurunkan derajat cinta. Justru itu bisa mengangkat derajatnya, bahwasanya orang ini hati-hati dalam menjawab pertanyaan, beri fatwa. Sebagaimana Al-Imam Malik ditanya puluhan pertanyaan, ini sebagai kecil beliau jawab. Sampai heran orang yang datang dari jauh tadi, saya jauh-jauh datang ke sini, ke Madinah, bertanya dengan beberapa puluh pertanyaan kepada kamu, wahai imam, antum jawab cuma segini. Namun mengatakan, kamu pulang ke negeri, sampaikan bahwasanya Malik hanya bisa menjawab sekian pertanyaan, sisanya Allah alam, sisanya Allah alam. Nah, termasuk hati-hatian, karena perkara yang bukan pakaian ringan remeh seorang itu berbicara atas agama Allah Subhanahu wa taala ini yang tidak didasari dengan ilmu. Khanifidin rahimani yurahimakumullah. Ini bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Naqtabi hadha qadar. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.